السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Libas Waz-Zina, pakaian dan perhiasan, bab yang ke-29. Bab yang ke-29 yang berbunyi bab An-nahi an darbi al-hayawan fi wajhihi wa wasmihi fihi. Larangan memukul wajah hewan, ya. Larangan memukul, ya, darbil hayawan fi wajhihi, memukul wajah hewan, kemudian memberi tanda di wajahnya, memberikan tanda di wajahnya. Ya, larangan memukul dan memberi tanda di muka hewan. Ya. Ini sebenarnya hubungannya dengan pakaian dan perhiasan agak jauh, tetapi bisa jadi karena kita sudah berbicara tentang hewan-hewan piaraan, hewan piaraan yang boleh masuk rumah, yang tidak boleh masuk rumah, hewan yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara. Dalam pembahasan pakaian dan perhiasan ini, karena memang hewan sekarang ini sudah menjadi bahan hiasan. Hewan yang dipiara atau yang dipelihara ini sudah menjadi masuk ke kategori perhiasan, ya, yang harganya luar biasa. Kucing, anjing, ya. Makanya masuk bab ini ke dalam bab pakaian dan perhiasan, dan berhubungan dengan memukul dan memberi tanda di wajah hewan. Memukul dan memberi tanda di wajah hewan, dan ini terlarang dalam agama kita berdasarkan hadis-hadis yang akan kita baca. Hadis yang pertama nomor 5488. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibnu Mushirin an ibni Jurayj an Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi. Naha Rasulullah sallam anid darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi. Nabi SAW melarang, kata Jabir, dari memukul pada wajah dan memberi tanda pada wajah. Memukul pada wajah dan memberi tanda pada wajah. Biasanya hewan itu diberi tanda, dan tandanya mungkin dilukai, digores, ya. Dan ini tidak dibenarkan pada wajah, sebagaimana memukul wajah pun tidak dibenarkan, ya. Ini hadisnya umum. Hadisnya umum, memukul pada wajah, tidak ada pengkhususan hewannya. Tidak ada pengkhususan hewan, menunjukkan bahwa para ulama mengambil keumuman hadis ini, sebagaimana tidak dibenarkan, apalagi, ya, tidak dibenarkan memukul wajah pada manusia. Ketika manusia misalnya berhak mendapatkan hukuman, tidak dibenarkan untuk memukul wajahnya dalam proses rajam. Ya, dalam proses rajam itu juga tidak dibenarkan melempar kepala, melempari wajah. Ya. Begitu juga hukum-hukum yang lain, apalagi yang hanya sekedar pertikaian di antara manusia. Sudahlah pertikaian itu diharamkan, menyakiti seorang muslim juga tidak dibenarkan, bahkan diharamkan. Nah, sekarang menyakiti seorang muslim pada wajahnya, sudah bertubi-tubi dan berlipat-lipat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang manusia dari terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis Jabir yang isinya menceritakan Nabi melarang memukul pada wajah, ya, dan melarang membuat tanda pada wajah, dan ditujukan kepada hewan piaraan, hewan-hewan yang dipelihara, ya, tidak dibenarkan memukul pada wajah mereka apalagi manusia, dan tidak dibenarkan memberi tanda pada wajah mereka apalagi tanda pada manusia. Sekarang ini ada sebuah kebiasaan di sebagian negara yang semenjak kecil sudah ditoreh wajahnya. Ya, saya masih melihat ini sebagian dari negara-negara Afrika. Ya, saya punya teman banyak yang wajahnya ketika sudah dewasa, sudah kuliah, yang ada apa torehan-torehan, bekas torehan yang membekas di wajahnya. Ada 3 torehan, ada 2 torehan dari kedua wajah ini. Pada hewan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi pada manusia yang jauh lebih mulia daripada bangsa hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani adama, dan seterusnya. Ya. Jadi ini kebiasaan yang terlarang yang dilakukan oleh seorang manusia berkenaan dengan memberi tanda pada wajah. Pada hewan saja terlarang, apalagi pada manusia. Ini hadis yang pertama. Hubungannya dengan bunyi bab jelas sekali, larangan memukul pada wajah dan larangan membuat tanda pada wajah. Bab ini sebenarnya menunjukkan tentang kemuliaan wajah. Ya, kemuliaan wajah pada siapa pun juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama manusia. Wajah ini yang digunakan untuk menghadap ini merupakan area atau organ yang dimuliakan pada manusia. Ya, dan manusia akan berhadapan dengan siapapun juga dengan wajahnya. Makanya kalau orang malu menutup wajahnya. Ya, menutup wajahnya. Orang menghindar dari pengataan orang, menjauhi wajahnya dari berjumpa dengan orang-orang ketika tidak suka. Ya, walaupun badannya berdekatan tapi wajahnya tidak mau bertatapan. Ya, tidak mau bertatapan. Orang kalau sudah terlalu cinta kepada seseorang, dia juga tidak kuasa melihat wajahnya. Sebagaimana Amr bin Al-As, sahabat Nabi SAW, ya, ketika masih kafir, dia mengatakan bahwa tidak ada wajah di muka bumi ini yang paling aku benci. Ya, melihat wajah itu sendiri, karena memang itu yang berperan pada seorang manusia. Tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi ini melainkan wajah Nabi ketika dia masih kafir. Kemudian dia masuk Islam dan dia mengatakan tidak ada wajah di muka bumi ini yang paling aku cinta lebih dari Nabi SAW. Makanya dia mengatakan saya tidak kuasa untuk melihat wajah Nabi, saking cintanya dia tidak kuasa untuk menatap wajah Nabi SAW, melihat wajahnya. Bahkan dia mengatakan bila mana ada orang yang sekarang ini bertanya kepada saya bagaimana bentuk wajah Nabi, maka saya tidak kuasa untuk menyifatkan wajah Nabi SAW. Bahkan ketika kedua wajah itu saling bertatapan, ini terkadang memunculkan benih-benih cinta dan kasih sayang. Saling menatap, makanya kita menghadapkan itu kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. Saya hadapkan wajahku Ya, ini yang berharga dan ini yang kita hadapkan kepada Allah, dan ini pula yang kita letakkan di tempat yang paling rendah ketika kita memuji kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meletakkan wajah ini ditempelkan ke tempat yang paling rendah untuk menghinakan diri kita kepada Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha mulia, kemudian kita memuji kemahatinggian Allah Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhan penciptaku yang paling tinggi. Ketika yang tertinggi di badan kita ini kita rendahkan, kita puji kemahatinggian, kita sucikan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan mulianya wajah. Ya, mulianya wajah pada bangsa hewan apalagi pada bangsa manusia. Dan peralatan, perlengkapan, aksesoris untuk memperindah wajah banyak daripada yang lain-lainnya. Yang ada di wajah ini kalau pada seorang wanita, alat-alat untuk memperindahnya banyak sekali. Ya, mulai dari alis mata, bulu mata, kelopak mata, kemudian pipi, bibir, dagu. Ya, ini semuanya yang berhubungan dengan wajah dan organ. Wudu yang pertama adalah wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, bila mana engkau hendak berdiri untuk salat, idza qumtum ila sholat, maka basuhlah wajahmu yang pertama. Karena ini yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh menoleh ke mana-mana dalam salat. Nah, ini juga menghasilkan kekhusyukan dalam ibadah menghadapkan wajah. Kita sekarang ini bila mana saya berbicara kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kemudian sementara wajah saya paling kehadapkan ke atas. Ya, ini adab yang tidak benar. Ya. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kemudian kita memang berdialog dengan dia, tetapi wajah kita palingkan ke tempat yang lain, dia merasa terhina, dia merasa tercela, dia merasa direndahkan. Maka ini menunjukkan mulianya wajah, karena tidak boleh dipukul. Yang lain silakan. Bila memang celah untuk memukul, dan pemukulan ini pun juga dituntun oleh agama, tidak membengkakkan, tidak membirukan. Darban ghaira mubarrihin, pemukulan yang tidak membekas, tidak memberikan bekas, dia hanya sebatas salah satu opsi dari tarbiyah yang diajarkan oleh agama kita, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Bukan tidak boleh memukul, tetapi memukul itu bukan pelampiasan, memukul itu bukan pengerusakan, memukul itu bukan membuatkan menyisakan rasa sakit, dia hanya sebatas penambahan ketegasan dalam mentarbiyah. Ya. Maka dalam konteks kita ini hanya ditujukan kepada bangsa hewan, maka manusia tentu lebih utama. Ya, karena manusia lebih mulia daripada bangsa hewan. Itu hadis yang pertama. Ya, ini beberapa faedah yang tadi telah kita ambil. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. 5489. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Harun bin Abdullah qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad ha rumus, ya, wa haddatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Muhammad bin Bakar kilahuma an ibn Jurayd qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir yang tadi pertama tanpa ada Abdullah ibnu Abdullah, jadi tanpa ibnu Abdullahnya di sini sudah dijelaskan Jabir ibnu Abdullah, dia al Ansari dari kaum Ansar radhiyallahu taala anhuma, dia dan ayahnya sahabat Nabi. Jabir sahabat, Abdullah juga sahabat Nabi saw. Abdullah meninggal pada perang Uhud, ayahnya terbunuh oleh kaum muslimin ketika kekacauan terjadi. Ya, setelah fase pertama peperangan di mana dikalahkan dan terusir pasukan Quraisy, tiba-tiba pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi di atas bukit, kemudian turun semua, kemudian sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Ternyata Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda, mengambil arah yang lain, kemudian menuju tempat di mana pasukan pemanah itu berada, dan mereka ia habisi sisa-sisanya yang masih tinggal di sana, termasuk Abdullah bin Jubair, pemimpin mereka. Kemudian dia memanggil, memberikan perseruan kepada pasukan pejalan kaki, kemudian dari arah belakang dan depan mereka menyerang. Kacau pasukan kaum muslimin yang sedang lengah, dan bahkan Nabi SAW terluka, Nabi SAW terjatuh ke dalam lubang yang telah disiapkan oleh orang Quraisy, dan beliau sampai sekarang masih ada cekukannya di gunung Uhud itu ada semacam terowongan. Di situ Nabi sempat dilarikan oleh para sahabat, kemudian di sana beliau bertahan, sementara di depannya para jagoan-jagoan kaum muslimin yang mengejar surga tumbang satu demi satu di hadapan Nabi, mengorbankan jiwa dan raga mereka demi menjaga agar Nabi tidak tergores walau oleh senjata apapun. Ya, satu demi satu orang Ansar ya, tumbang di sana mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani mengorbankan dirinya demiku, kata Nabi, akan aku jamin dia masuk surga. Ya. Ada 9 orang Ansar ketika itu bersama, ada 7 orang ya. 9 orang bersama Nabi, 2 dari Muhajirin dan 7 dari Ansar, semuanya ya gugur di sana, termasuk 70 orang yang syahid di medan perang Uhud. Ayahnya Jabir ketika itu bersama di tengah-tengah, dan terjadi kekacauan dan saling menyelamatkan diri sendiri karena tidak terkoordinir ya. Akhirnya Jabir dari kejauhan melihat ayahnya diserang oleh kaum muslimin yang tidak mengenalinya ya, tidak mengenali dia sebagai seorang muslim ya, karena sudah tua mungkin ya, jarang berjumpa, dikira pasukan kafir dan terbunuh di sana ya. Abdullah ayahnya Jabir radhiyallahu taala anhuma. Jabir di sini mengatakan yaqul naha Rasulullah sallam bimithlihi. Nabi SAW melarang, dan sesuai dengan bunyi hadis di atas, yaitu melarang dari memukul pada wajah dan membuat tanda pada hewan. Biasanya tanda pada hewan ini badannya yang di, seperti ketika dibawa untuk ke Mekah ya, ya diberikan tanda bahwa dia adalah hewan yang akan disembelih di tanah suci Mekah, dan tanda ini tidak dibenarkan dilakukan pada wajah hewan ya, sesuai dengan hadis yang pertama ya, bunyinya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya 5490. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Salamah bin Syabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Ma'qil an Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun. Ini lebih detail lagi. Marra alaihi himarun qad wusima fi wajhihi faqal, dan ini hadis Nabi, la'anallah alladhi wasama ya, la'anallah alladhi wasama. Itu hadis Nabi SAW yang sebelumnya cerita Jabir, yang bunyi hadis Nabi di sini la'anallah alladhi wasama. Kata Jabir dalam redaksi hadis ini bahwa suatu ketika di hadapan Nabi lewat seekor keledai. Ya, marra alaihi himar. Himar, keledai. Ya. Qad wusima fi wajhi. Nabi melihat di wajah keledai itu sudah ada bekas bahwa dia ditoreh dengan benda tajam, kemudian membekas sebagai tanda yang dibuat oleh pemiliknya. Saya dahulu di kampung, ya, terkadang orang yang memiliki kerbau itu memberi tanda pada telinganya, dipotong sedikit atau dibelah sedikit. Ya, wallahu taala juga termasuk, karena telinga termasuk wajah. Telinga termasuk wajah. Ketika kita menghadap, yang bersamaan dengan kita menghadap telinga, yang di belakangnya tidak menghadap. Telinga ini menghadap. Ya, menghadap, dan wajah itu dinamakan wajah karena dia digunakan untuk menghadap. Dan dia terletak pada kepala. Ya. Dan ini mungkin wallahu ta'ala alam termasuk pada larangan yang para pemilik kerbau, karena memang kerbau itu tidak sulit untuk dibedakannya. Ya, apalagi tanduknya sama. Ya, ada kadang-kadang memang kita mengetahui dari kumpulan-kumpulan kerbau itu kerbau kita. Ya, tapi saya yang paling lemah untuk melakukannya. Sementara yang lain-lain saudara-saudara saya, paman, kita memang ditugaskan untuk ya memberi minum, karena minum khusus ya. Dan kerbau itu juga mengetahui tuannya. Ya, ketika mereka melihat dia, mereka datang. Ya, memberikan air garam kepada mereka ya, sebagai tanda hubungan kontak antara kita dengan mereka. Walaupun mereka dilepas dan sore mereka nanti akan berkumpul berendam dalam danau ya, di lapangan padang rumput yang luas dahulu, sekarang padang sawitnya dahulu dan biasanya untuk menghindari apa memperebutkan kerbau ini, nanti pemilik-pemiliknya sebagian yang tidak jelas perbedaannya memberikan tanda dengan membelah telinganya atau memotong telinganya. Membelah telinganya, memotong telinganya, dan ini Allah Ta'ala alam juga termasuk dalam konteks pelarangan yang ada pada bab kita yang kita pelajari ini. Nabi SAW mengatakan setelah melihat keledai yang di wajahnya ada tanda tadi, torehan, Nabi SAW mengatakan la'anallah alladhi wasama. Dan ini keras sekali ya. Allah melaknat orang yang membuatnya, maksudnya membuat tanda tadi. Dengan kata-kata ini dosa besar kalau sudah ada hubungannya dengan laknat, karena tanda-tanda dosa besar yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dan ulama yang lain ya, adalah diantaranya adanya kata laknat pada dosa tertentu. Bila mana ada kata laknat, berarti itu dosa besar ya. La'anallahu man la'ana walidayh, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, para sahabat heran, ini kok bisa terjadi seorang anak melaknat kedua orang tuanya sendiri. Ternyata kata Nabi SAW, ketika dia melaknat kedua orang tua orang lain, maka sebagai refleksi dari perbuatannya, orang tadi melaknat kedua orang tuanya. Jadi dia menyebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Maka ini termasuk dosa besar. Ya, berdasarkan ancaman Nabi SAW dengan kata-kata laknat. Di sini juga demikian, la'anallah alladhi wasama. Allah melaknat orang yang memberi tanda padanya pada keledai tersebut. Hadis berikutnya 5491. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Ahmad bin Isa qala akhbarana bin Wahb qala akhbarani Amru bin al-Harith an Yazid bin Abi Habib anna Na'iman Aba Abdullah maula Ummi Salamah. Ini satu orang ya, namanya Na'im, dia kunyahnya Abu Abdullah, dan dia adalah maula Ummi Salamah, mantan budaknya Ummu Salamah, namanya Na'im ya. Panggilannya Abu Abdullah. Anna Na'iman Aba Abdullah maula Ummi Salamah haddathahu annahu sami'a Ibn Abbas. Dia tidak meriwayatkan dari tuannya, tetapi dari Ibnu Abbas, bahwa Na'im ini mendengar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran mausum al-wajh. Ini sama dengan hadis Jabir tadi ya. Abdullah bin Abbas bercerita bahwa Nabi melihat seekor keledai, ra'a himaran mausum al-wajhi, di wajahnya ada tanda bekas torehan sebagai tanda. Fa ankara dhalika, maka Nabi mengingkari hal tersebut. Qal ya, dan Nabi berkata, bersabda, fa wallahi la asimu bukan Nabi ya, ini Abdullah bin Abbas. Setelah mendengar Nabi mengingkari perbuatan yang dilakukan pada keledai tadi, maka Abdullah bin Abbas bersumpah, qala fa wallahi, maka demi Allah, la asimuhu illa fi aqsa shay'in min al-wajhi. Saya tidak akan memberi tanda ya pada hewan kecuali pada ujung-ujung wajah. Misalnya kalau di kepala ya, di ujung-ujung wajah yang ada di kepalanya. Di kepala dibuat tapi bukan di wajahnya, tapi bukan di wajah masih, tapi di ujung-ujung wajah yang mungkin mendekat ke kepala ya. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas setelah mendengar. Ini menunjukkan bahwa ini sudah merupakan kebiasaan orang Arab. Mereka membuat tanda pada keledai, pada hewan-hewan mereka, apalagi unta itu hanya untuk membeda-bedakan ya. Unta, antara unta satu dengan yang lain sulit untuk membeda-bedakan. Mungkin untuk pemiliknya, bagaimana mereka bisa menandai ini milik mereka, memberi tanda-tanda pada wajah, ukurannya, bentuk coretannya, apa vertikal atau horizontal. Jadi berapa jumlahnya ini mereka letakkan pada wajah, karena unta itu mungkin ketika berjumpa dengan pemiliknya langsung kepalanya ya, yang kena panjang tinggi langsung diarahkan kepada pemiliknya. Maka pada wajah itu yang biasa mereka lakukan, tetapi Nabi SAW melarang. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, la asimuhu, saya tidak akan membuat tanda itu, tanda lagi pada hewan piaraan saya, kecuali fi aqsa syai'in minal wajih, itu pada tempat yang paling ujung daripada wajah. Fa'amara bihimarillah, maka dia perintahkan pada keledainya, fakuwiya fi ja'irataihi. Ini cara memberikan tandanya dengan besi panas ya, bukan hanya sekadar ditoreh, tapi besi panas yang ditempelkan seperti kai. Fakuwiya fi ja'irataihi fahuwa awwalu man kawa al-ja'irataini. Al-ja'irataini sini apa artinya? Pantatnya, kedua pantatnya. Diberi tanda pada tanda di kedua pantatnya. Jadi tidak lagi di wajah, tetapi di belakang. Fahuwa awwalu, maka Abdullah bin Abbas yang pertama kali memberi tanda pada tempat tersebut. Karena Nabi hanya melarang pada wajah. Yang lainnya silakan. Ya, tapi dengan cara tadi, dengan cara kai itu, memanaskan apa, tempelkan sedikit kemudian lepaskan untuk memberikan tanda ya, semacam torehan yang dilakukan pada hewan. Itulah empat buah hadis yang berisi dalil-dalilnya yang melarang dari memukul. Hadis yang pertama dan kedua ya, pertama kedua, sementara memberikan tanda ada pada hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, itu semua yang berkenaan dengan memberi tanda. Adapun larangan memukul itu ada pada hadis pertama dan hadis kedua, karena memang senada. Wallahu ta'ala alam. Tentang ja'iratani itu ada halaman 189 ya, di awal. Kata al-ja'iratani maksudnya dua tepi pangkal paha yang menonjol di dekat pantat, bokongnya. Orang yang mengucapkan demi Allah, aku tidak akan memberi tanda kecuali di bagian paling jauh dari wajah, dari mukanya, yang paling jauh ya, bukan di paling ujung muka, tapi yang paling jauh dari mukanya. Saya tadi memahami itu justru ternyata paling jauh dari wajahnya, untuk menerapkan larangan Nabi SAW. Ya. Menurut Al-Qadi Iyad adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Nur al-Qadi Iyad adalah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, demikianlah yang disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud, dan itulah yang dinyatakan dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya. Al-Qadi berkata di dalam kitab Sahih Muslim, orang yang mengatakannya tidak jelas. Ya, tadi saya mengatakan Abdullah bin Abbas, kata-kata saya dia berkata, maka demi Allah saya tidak akan memberi tanda kecuali pada tempat yang paling jauh dari wajah. Ya, yang jauh sekali dari wajahnya itu di belakangnya. Nah, ini tadi saya mengatakan karena perawinya Abdullah bin Abbas, maka saya memahami bahwa dia adalah Abdullah bin Abbas. Tetapi ada uraian dari Al-Qadi Iyad bahwa dalam Sunan Nabi Daud dan yang lainnya, bahwa di situ itu adalah perkataan Abbas, ayahnya, bukan Abdullahnya. Ayahnya Abdullah bin Abbas, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ya. Begitu juga ditegaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya. Ada kitab tarikh, bukan sahih ya. Dalam kitab tarikhnya Imam Bukhari itu punya kitab namanya At-Tarikh Al-Kabir. At-Tarikh Al-Kabir, di situ dibuatnya tentang ada hadis-hadisnya, dan dalam hadis tersebut ketika berjumpa dalam kitab tersebut, ketika ada hadis ini, dia menegaskan bahwa yang mengatakan demi Allah saya tidak akan melakukan memberikan tanda kecuali tempat pada tempat yang paling jauh dari wajah, Itu perkataan siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Abdullah bin Abbas. Sementara dalam Sahih Muslim yang sekarang ini, ya, tidak ada kejelasan. Dia hanya secara umum ya. Maka dia berkata. Tetapi dari redaksinya saya tadi memahami bahwa dia adalah Abdullah bin Abbas. Ya. Ya. Terlepas siapapun yang mengatakan, yang jelas ini bagaimana mereka berupaya untuk menerapkan menjauhi larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pagi hari ini, hadis bab berikutnya berapa buah hadis? 1, 2, 3, 4 ya, 4 juga. Saya rasa tidak cukup waktu untuk pagi hari ini, dan kita cukupkan untuk pagi hari ini satu bab dengan 4 buah hadis yang berkenaan dengan larangan memukul hewan pada wajahnya, memberi tanda pada hewan di wajahnya. Ini larangan memberi tanda pada hewan pada wajahnya, ini terlarang dan larangannya dosa besar berdasarkan laknat Nabi SAW. La'anallah alladhi wasamah, ini merupakan larangan yang sangat keras dari Nabi SAW. Sementara memukul wajah, ya, bukan hanya hadis-hadis yang tadi kita baca, ya, tapi dalam hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan umum keumuman bahwa bila mana seseorang mesti memukul dalam proses memberikan tarbiyah, salah satu opsi yang diberikan kelonggaran oleh agama, maka jangan sampai memukul pada wajah. Tampar itu dilarang oleh agama. Menamparkan biasanya pada wajah. Menampar, dan ini terkadang kita semena-mena kepada orang yang di bawah. Biasanya orang menampar itu dilakukan pada istrinya, pada anaknya, pada bawahannya, pada pekerja-pekerjanya. Ya. Ini yang pada orang yang lebih rendah dari dia, lebih lemah daripada dia. Nah, ini semuanya tamparan-tamparan yang diharamkan oleh agama, karena memang kalau Nabi SAW melarang melakukan itu pada hewan, maka pada manusia jauh lebih terlarang, karena manusia lebih mulia daripada hewan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.